Welcome to Sari Mulyo bareng Tepos di acara Renegat yang punya gawe. Ada Rista Masta bareng kehadiran dari Tepos Top Super Dangdut dengan dukungan dari sahabat-sahabat kita dari Yuana Audio. Ada Max Pro Soteng, Renegat Rono Rene. Terima kasih. Oh yeah, oh. Oke, sudah berlalu suketeki ya sayang ya. Apa?